Yang ketiga, jika isimnya terdiri dari 5 huruf, maka ikut wazan fu'ailun. Kalau 3 huruf fu'ailun, kalau 4 huruf fu'ailun, kalau 5 huruf ditambahkan ya setelah ain menjadi fu'ailun, fu'ailun. Contohnya di sini usfurun, burung kecil. Burung kecil kita ingin kecilkan lagi, burung yang lebih kecil lagi. Kita katakan menjadi usayfirun, usayfirun. Atau miftahun, kunci. Kuncinya kecil. Bagaimana kita katakan kunci kecil? Mufaytihun, mufaytihun. Atau misbahun, lampu, lampu kecil. Musaybihun, musaybihun. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pada isim bin nadhari ila tasghirihi, bila ditinjau dari pengecilannya. Yang pertama, jika huruf keduanya alif, maka diganti waw. Kalau huruf keduanya dari isim yang ingin dikecilkan itu alif, maka harus diganti waw terlebih dahulu. Contoh katibun, orang yang menulis. Kita ingin hina dia menjadi penulis kecil, maka menjadi kuwaitibun. Alifnya diganti waw, karena 4, maka diikutkan wazan fu'ailun, menjadilah ia kuwaitibun. Babun, babun 3 huruf, ba, alif, ba. Karena huruf keduanya alif, maka diganti waw, menjadi buwaibun, fu'ailun, buwaibun. Catatan kedua, jika huruf ketiganya alif, maka diganti ya. Kalau yang pertama huruf keduanya alif, diganti waw. Yang kedua sekarang huruf ketiganya alif, maka diganti ya. Apa contohnya? Kitabun, buku. Alifnya terletak pada huruf yang ketiga. Kaf, ta, kemudian alif. Kitabun. Ketika ingin dibuat tasghir, buku kecil, maka dia diganti ya terlebih dahulu menjadi kutayyibun. Ya-nya itu double, asalnya fu'ailun, fu'ailun, menjadi kutayyibun. Karena sama, hurufnya dua, sama-sama ya, diidgham menjadi kutayyibun, ditasdid ya, dengan mentasdid ya. Aso, tongkat, tongkat kecil, usiyun, usiyun. Fu'ailun, usiyun jadinya. Atau karimun, karimun, orang yang mulia. Orang yang mulia kecil, kurayyimun, kurayyimun. Inilah beberapa keterangan yang dapat disampaikan pada isim bila ditinjau dari pengecilannya. Mulai wazan-wazannya, kalau 3 huruf fu'ailun, 4 huruf fu'ailun, 5 huruf fu'ailun dengan beberapa catatan, 2 poin. Kemudian kita melangkah pada bab selanjutnya, bab terakhir dari isim, al-ismu min haitsu qawaidus sharaf. Jadi bab terakhir dari al-ismu min haitsu qawaidus sharaf, yaitu al-faslu as-samin, fasal yang ke-8, fasal terakhir dari isim bila ditinjau dari qawaid sharafnya. Al-ismu bin nadhari ila an-nisbati ilai. Al-ismu bin nadhari ila an-nisbati ilai. Isim bila ditinjau kepada nisbah penggolongannya. Nisbah atau penggolongannya. Cara menyusunnya, yaitu ditambahkan pada akhir isim, ditambahkan pada akhir isim yang dinisbahi, ya tasdid. Nisbah adalah penasatan, penggolongan terhadap sesuatu. Jadi kalau kita ingin menggolongkan dia, misalkan golongan bangsawan, atau golongan negara Indonesia, atau golongan misalkan Muhammadiyah, maka kita gunakan isim nisbah, nisbah ilaih, dengan menisbahkan ya yang ditasdid. Jadi isim tambahkan saja ya yang ditasdid, menjadilah ya isim nisbah ilaih. Misalkan golongan Muhammad. Golongan Muhammad asalnya Muhammadun. Muhammad, Muhammadun. Tatkala ditambahkan ya menjadi Muhammadiyun. Muhammadiyun. Dalnya yang tadinya di dhamma menjadi di kasrah untuk menyesuaikan huruf yang setelahnya yaitu ya. Karena temannya yang sesuai dengan ya adalah kasrah, tidak Muhammadi tapi Muhammadiyun. Kalau ingin buat muannas, tambahkan saja ta menjadi Muhammadiyatun. Jadi fungsi dari isim nisbah ilai adalah menggolongkan sesuatu pada yang akan digolongkan. Golongan Muhammad jadi Muhammadiyatun. Itu asalnya. Asal dari pembentukan sesuatu. Kemudian ada beberapa penggunaan dari nisbah ilai. Nisbah digunakan untuk menunjukkan atas. Jadi penggunaan nisbah ilai digunakan untuk menunjukkan apa saja. Yang pertama kebangsaan, menggolongkan dia bangsa ini dan ini. Misalkan Arabiyun, Arabi, menunjukkan bangsa dia, kebangsaannya, kenegaraannya adalah Arabi, Arab. Atau Hindi, Hindi, India, Hindi, menunjukkan bangsa dia berasal dari India. Atau Indonesia, Indonesia, kebangsaan Indonesia. Atau kita katakan juga untuk menunjukkan kota. Kota. Misalkan dia berasal dari Makkah. Orang Makkah. Kita katakan Makki. Al-Makki. Atau Kohiri. Kohiroh. Nama kota. Atau Baghdadi. Kita dikenal Abdurrahman Baghdadi. Baghdadi nisbah ilai kepada kotanya. Baghdad. Baghdadi. Atau bisa juga untuk menggolongkan kepada agama. Misalkan Islami, Yayasan Islamiyah, Yayasan Islami, itu menunjukkan bahwa dia menasabkan, menggolongkan pada agama Islam. Atau Masihi, Masihi, agama Al-Masih. Atau faedah yang lain, tujuan yang lain dari nisbah ilai, menunjukkan produksi. Contohnya Zira'i, Zira'i. Zira'i pertanian, menunjukkan pertanian. Tijari, tijari, perdagangan. Atau juga yang kelima menunjukkan suatu sifat. Sifat, misalkan zahabi, keemasan, masa keemasan. Masa keemasan, masa cemerlangnya, masa gemilangnya dia. Masa zahabi, keemasan. Atau fiddi, masa keperakan. Perak, menunjukkan perak untuk menisbahkan pada sifat tertentu. Zahabi, mas, fiddi, perak. Catatan, kaidah asal dalam membuat isim nisbah adalah dengan memberikan pada akhir suatu isim yang ingin kita nisbahkan dengan ya yang ditasdid. Setelah kita berikan ya yang ditasdid, sebelum huruf ya yang bertasdid di kasroh. Ini kaidah asal. Jadi kaidah asal untuk membentuk isim nisbah ilai adalah dengan menambahkan ya yang ditasdid pada akhirnya. Kemudian setelah ditambahkan ya yang bertasdid pada akhirnya, huruf, satu huruf sebelum ya yang terakhir di kasroh. Seperti contoh-contoh yang terlalu Muhammadiyun. Asalnya Muhammadun. Tatkala ditambahkan ya nisbah, ya yang bertasdid menjadi Muhammadi, Muhammadiyun. Dalnya di kasrah sebelum, karena dia terletak sebelum ya. Catatan di sini sebagai pelengkap dari kaidah asal dalam membentuk isim nisbah. Catatan pertama, jika isimnya berakhiran ta, ta marbutoh, ta bulat, maka dibuang dulu ta-nya. Kalau suatu isim diakhiri tak marbutoh dan kita ingin bentuk nisbah ilai, dibuang dulu taknya. Contohnya makkatu, makkah. Makkah ada taknya. Maka dibuang menjadi makka, makka. Karena maka kita ingin nisbahkan pakai ya menjadi makiyun, makiyun. Atau kalau ingin bentuknya muannas menjadi makiyatun, surat makiyah. Maka kita sering dengar surat makiyah, maki, atau menggolongkan pada kata. Misalkan contoh yang lain, al-iskandariyah, al-iskandariyah, atau al-iskandari, menunjukkan nisbah kepada kata iskandari. Atau misalkan Fatimah, Fatimatu, kita ingin mengatakan golongan Fatimah, karena ada orang-orang Syiah, orang-orang yang sesat, menggolongkan dirinya pada Fatimah bintu Rasulillah dengan mengatakan Fatimi, Fatimah dibuang taknya menjadi Fatimiyun, Fatimiyun. Golongan ini golongan yang sesat dan jauh dari ajaran yang lurus. Setelah itu, catatan yang kedua, jika isim maksur ingin membuat isim nisbah, nisbah ilaih, tapi dia isimnya bukan isim yang zahir, isim yang sahih, tapi dia isim yang maksur, bagaimana cara membuat nisbah ilaih dari isim maksur? Ada beberapa poin. Yang A, jika alifnya pada huruf ketiga atau keempat dan huruf keduanya disukun, maka diganti wawu. Jadi kalau hurufnya itu, jika alifnya terletak pada huruf ketiga atau keempat, diganti dengan wawu. Begitu juga apabila huruf keduanya itu sukun. Contohnya nawatu, nawatu, alif terletak pada huruf ketiga, nun wawu alif. Maka cara membuat isim nisbahnya dengan mengganti alif menjadi wawu, menjadilah nawawiyun. Kemana tak marbutohnya? Dibuang. Karena kalau ingin membuat nisbah tak marbutoh, tak yang bulat, harus dibuang. Jadi dia nawawiyun, nawawiyun nisbah. Atau dunia, dunia huruf keduanya sukun, huruf keduanya sukun, maka menjadi dunyawiyun, huruf kedua sukun dan terletak pada huruf yang keempat, alif, alif terletak pada huruf keempat, maka menjadi nisbah ilainya dunyawiyun. Jadi syarat isim maksur dari apabila alifnya terletak pada huruf ketiga, keempat dan huruf keduanya sukun diganti wawu, ini syaratnya tidak semuanya harus didapat. Seperti nawatun, huruf keduanya itu tidak sukun tapi nawat, maka dia menjadi nawawi. Atau contoh yang lain, kona, kona, alifnya terletak pada yang ketiga, ko, kof, nun, alif, kona, nisbahnya menjadi konawiyun. Jadi syarat huruf keduanya sukun tidak melazimkan. Jadi satu isim, satu kalimat, kalau sudah ada syarat yang terpenuhi, yaitu alif terletak pada huruf ketiga, sudah diganti saja menjadi wawu. Tidak harus menunggu huruf keduanya harus disukun. Berbeda dengan dunia. Dunia, huruf keduanya memang sukun dan huruf keempatnya alif, maka diganti dunyawi. Atau tanto, tanto menjadi tantawi, tantawi atau tanti. Itu yang pertama dari pembuatan isim nisbah dari isim maksur. Sekarang bagaimana jika alifnya huruf keempat dan huruf keduanya tidak sukun? Apabila alifnya terletak pada huruf keempat dan huruf kedua tidak sukun, maka alifnya itu dibuang. Yang dibuang alifnya, bukan huruf bukan huruf keduanya, tapi yang dibuang alifnya. Kanada, Kanada, Kanada, nama kota. Karena alifnya terletak pada yang keempat, kaf, nun, dal, alif, Kanada, dibuang dahulu alifnya, Kanada jadinya. Kemudian tambahkan ya nisbah, ya yang bertasjid menjadi Kanadi, Kanadi. Dan jangan lupa sebelum ya, harakatnya di kasroh menjadi Kanadi atau Kanadiyah. Contoh lain, baroda, baroda kita ingin nisbahkan menjadi barodiyun, kanadiyun, barodiyun, baroda, ba'ro. Kemudian bal alif dibuat nisbah, alifnya dibuang menjadi baroda, tambahkan ya bertasydid menjadi barodiyun. Yang C, jika alifnya huruf kelima atau lebih dibuang. Jadi kalau alif keempat, huruf kedua tidak sukun dibuang. Alif terletak pada kelima atau lebih dibuang juga, walaupun tidak disukun sebelumnya misalkan, atau disukun, tetap dibuang. Seperti Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Huruf kedua memang sukun, tapi alifnya terletak pada kelima atau lebih, maka menjadi nisbah ilainya dibuang, alifnya menjadi Indonesi. Indonesi, kebangsaan Indonesia, Indonesi. Inilah penjelasan dari catatan yang kedua, jika ingin membuat nisbah ilai dari isim yang maksur, dari isim yang maksur. Sekarang bagaimana kalau isim itu mankus? Ismul mankus, jika ismul mankus ditinjau ya-nya. Kalau isim maksur yang dilihat dan diperhatikan dengan seksama itu alifnya, tapi pada isim yang mankus yang dilihat itu adalah ya-nya, bukan alifnya. Contoh, jika ya-nya huruf ketiga diganti wau, sama seperti isim maksur, kalau alif terletak ketiga diganti wau. Kalau ini ya terletak pada huruf ketiga diganti wau dan di fathah sebelumnya. Harus di fathah sebelum wau. Misalnya dari isim mankus, as-saji, as-saji isim mankus, diakhiri oleh ya lazimah dan kasrah sebelumnya. Bagaimana hasil dari nisbah ilaihnya? Maka yang pertama kita lakukan, ya-nya karena terletak pada huruf ketiga diganti wau, menjadi dia as-syajawi, as-syajawi, as-syajawi. Setelah diganti wau ya-nya, tambahkan dengan ya nisbah, ya yang bertasydid, menjadilah ya as-syajawiyu, as-syajawiyu. Dan ingat bahwa sebelum wau hurufnya di fathah. Jadi kaidahnya, jika ya-nya huruf ketiga terletak pada huruf ketiga pada isim mankus, maka ya tersebut diganti wau dan harokat sebelum wau adalah fathah. As-sajawi dan as-sajawiyatu. Yang B, jika ya-nya huruf keempat dibuang atau diganti wau. Jika ya-nya huruf keempat boleh dibuang atau diganti wau. Misalkan ad-da'i, ad-da'i seorang da'i, dia isim mankus. Tatkala ingin kita buat nisbah ilaih, boleh ya-nya itu dibuang atau diganti wau. Kalau dibuang menjadi ad-da'iyu, ad-da'iyu. Ya di situ bukan ya mankus, tapi ya nisbah, karena bertasydid. Ad-da'iyu atau ad-da'iyatu. Bagaimana kalau ya-nya itu diganti wau? Maka menjadi abba'awiyu, abba'awiyu, abba'awiyu. Jadi kalau diganti wau, abba'awiyu. Kaidahnya tetap, sebelum wau itu harus di fathah harakatnya, jadi abba'awiyu. Yang C, jika ya-nya huruf kelima atau lebih dibuang. Kalau ya-nya terletak pada huruf yang kelima, maka tidak ada pilihan untuk diganti wau atau apa, tapi harus dibuang. Seperti al-musta'li, al-musta'li isim mankus, karena sebelum ya berkasrah. Ketika dibuat ya nisbah menjadi al-musta'liyu, al-musta'liyu atau al-musta'liyatu. Ya-nya jangan lupa untuk ditasydid. Yang keempat, dari catatan yang keempat, kita telah tahu bagaimana perubahan jika ingin membentuk ya nisbah isim nisbah, nisbah ilaih dari isim maksur, isim mankus. Sekarang kita masuk pada catatan yang keempat, jika isimnya isim mamdud. Jika ismul mamdudi, jika isim mamdud ditinjau hamzah, hamzahnya. Jadi isim maksur itu istimewanya alif, isim mankus ya, kalau isim mamdud hamzah. Yang A, jika hamzahnya asli, hamzah asli telah dijelaskan pada pembahasan isim-isim ditinjau dari beberapa bagian, yaitu isim maksur dari bangunan akhirnya, maksur, mamdud telah lalu penjelasannya. Jika hamzah asli maka tetap, artinya hamzahnya tetap ada. Ibtidaiyun, asalnya ibtidaun menjadi ketika dinisbah ilaih permulaan. Ibtidaiyun, kelas ibtidaiyah, enggak ada istilah ibtidaiyah, kelas dasar. Yang B, jika hamzahnya gantian tetap, jika hamzahnya itu gantian, baik gantian wawu atau gantian ya, seperti samaun, binaun, maka tetap atau diganti wawu. Boleh dua, bisa tetap atau diganti wawu. Bagaimana kalau diganti wawu? Contohnya samaun. Samaun merupakan hamzah dari gantian wawu. Boleh tetap, artinya hamzahnya tetap, tidak berubah menjadi wawu, tidak dirubah wawu menjadi samaiyun. Ini kalau tetap. Kalau dirubah wawu, diganti wawu menjadi samawiyun. Fidaun. Fidaun. Jika tetap maka menjadi fidaiyun, jika diganti wawu fidawiyun. Tebusan. Kalau sama langit tinggi. Kemudian yang C, gak salah ini hurufnya. Yang pertama, jika hamzah asli itu A, jika hamzah gantian itu B, jika hamzah mu'annas ini C. Jika hamzah mu'annas diganti wawu. Jadi kalau mu'annas wawu, tidak boleh tetap, harus diganti wawu. Sahra'u menjadi sahrawiyun. Baidau putih menjadi baidawiyun. Saudau menjadi saudawiyun. Begitu dikiaskan, dimisalkan pada contoh warna-warna yang lain seperti hijau atau kuning yang lainnya. Yang kelima, jika isimnya hanya terdiri dari dua huruf, jadi susunannya hanya dua huruf. Kalau yang di awal-awal 3, 4, 5 ini hanya dua huruf. Maka caranya setelah dua huruf ini ditambahkan wawu, baru kemudian ditambah dengan ya nisbah. Contohnya abun menjadi abawiyun, yadun menjadi yadawiyun. Inilah yang dapat disampaikan pada pembahasan fasal yang ke-8, al-ismu bin nabari ilan nisbah ilaihi. Dan dengan berakhirnya bab ke-8 ini, maka berakhir pula pelajaran kita tentang isim-isim bila ditinjau pada qaid sharaf. Jadi isim bila ditinjau qaid sharafnya ada 8 fasal. Dari mulai fasal pertama sampai dunia turu, sampai yang terakhir ini ilan nisbah ilaih, bin nadori isim ditinjau kepada nisbah penggolongannya. Yang akan kita masuki pada halaman selanjutnya, halaman 36, yaitu kalau sebelumnya isim, sekarang kita fi'il. Isim ditinjau dari qaidah sharaf. Sekarang yang bab ketiga, al-fi'lu min haitsu qawaidis sharfi. Fi'il ditinjau dari kaidah sharaf. Jadi yang awal beda isim, sekarang fi'il. Kita bahas fi'il. Yang pertama, urutannya sama. Al-faslu al-awwal, fasal pertama. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Kalau yang isim ditinjau dari bangunannya. Sekarang fi'il ditinjau dari bangunannya. Fi'il bila ditinjau dari bangunannya terbagi menjadi dua, sahihun dan mu'tallun. sahih dan mu'tal. Sahih dan mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf ilat. Jadi poin yang A, al-fi'lu as-sahih, dia adalah fi'il yang tidak terdapat pada unsur fi'ilnya, yaitu huruf fa'ala, pada susunan fa'alanya tidak ada huruf ilat. Apa yang dimaksud huruf ilat? Huruf ilat adalah huruf yang berpenyakit. Ilat itu artinya penyakit. Ilat. Tiga huruf yang dikatakan sebagai huruf ilat, yaitu yang pertama al-wawu, wawu, wawu. Kemudian al-ya'u, ya. Kemudian al-alifu, alif. Jadi huruf ilat ada tiga, wawu, ya, dan alif. Ketiga huruf ini jika masuk pada fi'il, jadi pada fi'ilnya itu ada alif misalkan, maka kita katakan fi'il tersebut fi'il mu'tal. Kalau suatu fi'il susunannya yang tiga huruf tidak ada huruf mu'talnya, tidak ada huruf ilat, maka dinamakan fi'il yang sahih. Contoh fi'il sahih seperti apa yang tidak ada huruf ilatnya? Contohnya kataba. Kataba tersusun dari fa'ala, kataba. Kaf bukan huruf ilat, ta bukan huruf ilat, ba bukan huruf ilat. Jadi dia fi'il yang sahih. Begitu juga dengan yadrusu atau ursun, tidak ada huruf ilatnya, maka dikatakan dia sebagai fi'il yang sahih. Fi'il al-fi'lu as-sahih, al-fi'lu as-sahih terbagi menjadi tiga. Jadi fi'il sahih pembagiannya ada tiga. Yang pertama al-mahmuzu, mahmuz, ialah fi'il yang ada pada huruf aslinya hamzah. Jadi ada hamzahnya pada huruf aslinya fi'il, yaitu yang tiga huruf ada hamzah. Bedakan bukan alif. Kalau alif itu huruf ilat, tapi kalau hamzah bukan huruf ilat. Contohnya akhaba, akhaba mengambil, sa'ala meminta, bertanya bisa, atau qara'a membaca. Baik hamzahnya itu terletak di awal seperti akhoda di fa'fi'il, atau sa'ala di tengah di ain fi'il, atau di akhirnya seperti qara'a. Sama saja kita katakan dia mahmuz. Dan kalau begitu fi'il mahmuz adalah fi'il yang diawali atau ada pada huruf asli fi'il tersebut hamzah. Yang kedua, yang B, al-mudha'afu, al-mudha'af, fi'il mudha'af adalah fi'il, fi'il mudha'af adalah fi'il yang pada ain dan lamnya itu sama. Jadi ain dan lam fi'il sama. Katakan kita dalam mengikuti kaidah bahasa Arab sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa timbangan semua fi'il, semua kata itu adalah fa'ala. Kalau pada ain dan lam fi'ilnya hurufnya itu sama, misalkan dal dengan dal, lam dengan lam, atau mim dengan mim, maka dikatakan fi'il itu mudu'af. Contohnya apa? Madda. Madda. Madda atas timbangan fa'ala, karena asalnya madada. Madada. Karena dal dengan dal itu sama di idgham, menjadi dimasukkan, digabung, menjadi madda. Madda dikatakan fi'il mudu'af. Kenapa? Karena ain dan lam fi'ilnya sama, yaitu dua-duanya huruf dal. Atau radda, sama. Madda menjangkang, radda menolak, menjawab. Farro, sama-sama ro, ain dan lam fi'il. Yang jadi fa fi'ilnya fa, yang jadi ain fi'ilnya ro, yang jadi lam fi'ilnya pun ro. Farro. Yang C, as-salim, as-salim. As-salim ialah fi'il sahih yang bukan mahmuz atau mudu'af. Jadi dia tidak mengandung unsur mahmuz dan tidak mengandung unsur mudu'af. Tidak ada hamzahnya dan huruf ain dan lam fi'ilnya tidak kembar, tidak sama. Maka dia fi'il sahih. Seperti fataha. Fataha tidak ada hamzahnya dan huruf ain dan lam fi'ilnya beda. Ain fi'ilnya tak, lam fi'ilnya ha. Maka tidak sama. Tidak sama, maka dua salim, fataha. Kemudian kataba, kemudian sahima. pembahasan ini yaitu fiil dari segi kaidah syarat agak mudah karena hanya menghafal, tidak terlalu banyak kaidah. Sedangkan tabi isim, isim ditinggal dari kaidah syaratnya, banyak sekali kaidah yang perlu kita perhatikan. Tapi kita tidak layak untuk menyepelekannya satu dengan yang lain, harus semuanya kita perhatikan dan bersungguh-sungguh dalam memahaminya. Yang B, al-fi'lu al-mu'talu, fi'il mu'tal, ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ilat. Jadi fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf ilatnya. Demikian secara ringkas, ada huruf ilat. Contohnya soma, soma sat bukan huruf ilat, tapi alif huruf ilat, soma. Kemudian wasaba, wau huruf ilatnya. Kemudian roma, roma terakhir setelah min itu ada huruf ya, maka dikatakan dia roma huruf ilat. Kemudian kalau pada fi'il sahih terbagi tiga, pada fi'il mu'tal lebih banyak lagi, terbagi menjadi lima. Al-fi'lu al-mu'talu terbagi lima, yaitu yang pertama misal, yang kedua ajwas, kemudian yang ketiga nakis, yang keempat lafif makrun, kelima lafif makrun. Jadi yang keempat lafif mafruq, yang kelima lafif makrun. Istilah-istilah ini kita bahas satu persatu. Al-misalu, al-misal. Sering disinggung fi'il misal apa maksudnya? Yaitu fi'il yang huruf ilatnya mu'tal, mu'tal itu ada huruf ilat artinya. Fi'il mu'tal pada fa'nya, jadi huruf ilat terletak pada fa' fi'il. Terletak pada fa' fi'il, nya-nya itu kembalinya ke fi'il, jadi terletak pada fa' fi'il. Dan kaidah kita harus dipegang bahwa setiap timbangan fi'il itu adalah fa'ala. Fa'ala. Ini misalkan kataba, fa'nya itu, fa' fi'ilnya adalah kaf. Fa'ala, ain fi'ilnya itu adalah ta. Kemudian lam fi'ilnya itu adalah ba. Kataba, fa'ala. Kalau huruf ilat terletak pada fa' fi'il, fa'ala, pada awalnya, maka dia dikatakan fi'il yang misal. Contohnya wajada. Wajada wawunya itu huruf ilat dan terletak pada fa' fi'il. Wajada, fa'ala, maka wajada misal. Kemudian wa'aba, wajada mendapati. Wa'aba janji. Atau ya'isa, ya'isa jemu, putus asa. Ya'isa, ya'isa ya'nya huruf ilat terletak pada fa' fi'il, maka dinamakan fi'il misal. Yang B, fi'il ajwaf. Al-ajwaf ialah fi'il mu'tal pada ainnya. Ini urutannya yang sama. Kalau di awal yaitu di fa' fi'il namanya misal. Kalau di tengah yaitu di ain fi'il namanya ajwaf. Ialah mu'tal pada ainnya. Artinya huruf ilat terletak pada ain fi'il. Contoh kola. Kola alifnya terletak pada ain fi'il. Kola. Satu, dua, tiga. Kofnya itu fa'. Ainnya itu alif, lam fi'ilnya itu la. Toba, kola berkata. Toba, fa' fi'ilnya itu to, ainnya itu alif, lamnya itu ba. Toba. Kemudian tola. Demikian contoh-contoh yang lain seperti nama atau koma dan yang lainnya. Kemudian yang C, anakis. Kalau di tengah namanya ajwas, kalau di akhir mu'tal pada lamnya itu namanya nakis. Jadi huruf ilat terletak pada lam fi'il namanya fi'il nakis. Contohnya dana, dana dekat, rendah. Lihat setelah huruf nun, setelah ain fi'il itu ada alif, maka alif itu terletak pada lam fi'il dan alif huruf ilat. Maka jika huruf ilat terletak pada lam fi'il, dinamakan fi'il nakis. Roma, kemudian juga lakia. Apa yang disebut atau dinamakan dengan lafid mafruq? lafif mafruq itu masih bagiannya dengan nakis, yaitu fi'il mu'tal pada fa dan lamnya. Ini mafruq, mafruq secara bahasa itu dipisah. Fa'ala. Kalau huruf ilat terletak pada fa kemudian dipisah dengan ain, ainnya itu bukan huruf ilat, kemudian lamnya, lamnya itu huruf ilat lagi, maka dinamakan lafif mafruq. Mafruq itu lafif yang dipisah. Jadi pada awalnya pada fa fi'il ada huruf ilat, ainnya bukan huruf ilat sebagai pemisah, kemudian lamnya huruf ilat lagi, fa'ala, maka dinamakan lafif mafruq. Apa contohnya? Waqa. Waqa wawunya terletak pada fa fi'il dan wawu huruf ilat. Ain fi'ilnya ko. Waqa. Ain fi'ilnya qaf, huruf qaf. Kemudian lam fi'ilnya dengan alif atau ya, maka dinamakan waqa lafif mafruq karena mu'tal pada fa dan lamnya. Kemudian wafa, kemudian wala. Kalau lafif makrun, makrun itu bergandengan, beriringan, berdempetan, bergandengan, beriringan, beda, yaitu mu'tal pada ain dan lamnya. Jadi kalau mafruq itu pada awal dan akhir, tapi kalau makrun tengah dan akhir, yaitu ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya syawa. Syawa sinnya fa fi'il, bukan huruf ilat. Ain fi'ilnya waw. Kemudian lam fi'ilnya ya, ya di situ tergambar dengan bentuk seperti alif, yaitu namanya itu lam fi'il. Jadi mu'tal pada ain dan lam fi'il lafif mafruq. Syawa, kemudian kawiya, kemudian nawa. Ini contoh-contoh dari lafif yang makrun. Selanjutnya kita teruskan pembahasan selanjutnya. Al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi. Fi'il bila ditinjau dari penyusunannya. Penyusunannya. Kalau pada isim, fi'il ditinjau dari tarkibnya itu dibagi dengan jamid dan mustaq, ada dua. Tapi pada fi'il dibagi dua juga, cuma istilahnya lain. Mujarrad dan mazid. Apa maksud istilah keduanya ini? Mari kita bahas. Yang A, al-fi'lu al-mujarrabu. Fi'il mujarrad. Mujarrad itu artinya kosong, bersih. Ya, mujarrad. Ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Jadi penyusun fi'il ini hurufnya asli semua, tidak ada tambahannya. Seperti kataba. Kataba itu asli, kaf, ta, dan ba, bukan huruf tambahan. Wa'ada. Kemudian nala, memperoleh. Rama, melempar. Dahroja, menggelincirkan. Zalzala, bergoncang. Ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Jadi penyusunnya itu asli semua, tidak ada huruf tambahan. Fi'il mujarrad terbagi menjadi dua, sulasi dan rubai. Sulasi itu susunan tiga huruf, rubai empat huruf. Jadi fi'il mujarrad yang sulasi hanya ada tiga huruf pada fi'il ini. Dan ketiga huruf ini asli semuanya, seperti kataba, itu tiga huruf. Dan dia fi'il mujarrad tapi sulasi, tergolong fi'il yang hurufnya hanya ada tiga, yaitu kaf, ta, ba, kataba, asli semua, tidak ada tambahan. Rubai, rubai ini empat fi'il tapi hurufnya ada empat, susunannya ada empat huruf. Dan keempat-empat hurufnya ini asli, tidak tambahan. Seperti dahroja itu, dahroja empat, dal, ha, kemudian ra, kemudian jin. Empat huruf ini yaitu dahroja asli. Bukan berarti dalnya tambahan, tidak. Tapi dahroja semuanya asli. Begitu juga dengan zalzala. Kita bahas al-fi'lu mujarrad as-sulasi. Tersusun dari tiga huruf, ada tiga wazan. Yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Jadi dia sulasi, fi'ilnya tiga huruf, asli semuanya ada tiga wazan. Ada fa'ala seperti kataba, nasoro. Ada fa'ila seperti fariha atau sami'a. Ada fa'ula seperti hasuna. Pembahasan ini akan kita lebih detail mendalam pada pembahasan tentang sorob. Insya Allah beberapa pertemuan lagi akan kita sampai pada pembahasan sorob tasrifan. Yang kedua, al-fi'lul mujarrabu ar-rubai, fi'il mujarrab yang rubai, yang empat huruf, keempat-empatnya asli semua, empat huruf ini, hanya ada satu wazan, yaitu fa'lala. Fa'lala, seperti tadi, dahroja, zawzala, atau tam'ana, basmala, basmala membaca bismillah. Ini contoh dari fi'il mujarrab yang rubai. Kemudian kita melangkah pada pembagian kedua dari fi'il bila ditinjau dari tarkibnya, yaitu al-fi'lu al-mazidu, fi'il mazid. Maksud dengan fi'il mazid adalah fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya, baik tambahannya itu satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf. Jadi fi'il aslinya ini tiga huruf, kemudian ditambahkan satu menjadi empat, ditambahkan dua menjadi lima, dan seterusnya. Jadi masuk huruf tambahan. Fi'il mazid adalah fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya. Jadi tetap ada huruf asli, cuma datang tambahan dari huruf yang lain. Maka kita katakan dia fi'il yang mazid. Ada tambahan, tapi kalau mujarrad hanya ada huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Al-fi'lu al-mazid terbagi dua, mazid sulasi dan mazid rubai. Mazid yang sulasi dan mazid yang empat huruf, tambahannya masuk pada sulasi dan tambahannya ada yang masuk pada rubai. Sulasi tadi ada tiga wazan, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nanti masuk huruf-huruf tambahan bisa masuk pada fi'il yang sulasi dan juga ada yang rubai. Yang pertama, al-fi'lu al-mazidus sulasi, fi'il mazid yang aslinya tiga huruf, kemudian datang huruf tambahan. Jadi aslinya tiga huruf, ada huruf tambahannya. Contohnya af'ala, yang a af'ala, tambahannya ini satu huruf. Poin pertama ditambah satu huruf, asalnya tiga huruf, asli semua. Kemudian datang tambahan satu huruf, jadi empat. Ditambah satu huruf, ada tiga wazan. Fi'il apa saja yang tiga huruf asalnya, kemudian ditambah satu huruf, ada tiga wazan. Wazan pertama, af'ala. Af'ala, asalnya fa'ala, kemudian ditambah alif sebagai huruf tambahan, menjadi af'ala. Contohnya ahsana, berbuat baik. Akroma, memuliakan. Ansa, melupakan. Asma'a, memperdengarkan. Kemudian fa'ala, yang b fa'ala, asalnya fa'ala, setelah fa ditambahkan alif. Alif ini tambahan, tambahannya cuma ada satu. Wa'ada, kemudian lako, kemudian jamala. Wa'ada saling berjanji, lako saling bertemu, jamalah saling bermanis muka, bermujamalah. Kemudian yang C, fa'ala. Fa'ala, aslinya fa'ala, tiga huruf asli. Kemudian ditambahkan satu huruf tambahan, yaitu ain, menjadilah ia fa'ala, makanya ainnya itu ditasdid. Contohnya azzama, mengagungkan. Alama, mengajarkan. Kharraja, mengeluarkan. Tahrij, misalkan mengeluarkan hadis siapa periwayatnya, misalkan. Jadi kharraja. Ini fi'il-fi'il mazid dengan tambahan satu huruf, sulasi mazid tambahannya satu huruf. Sekarang yang kedua, tambahannya ada dua huruf, aslinya tiga huruf, kemudian ditambahkan dua huruf. Ada lima wazan. Yang pertama, insya'ala. Insya'ala, contohnya intolato, berpindah. insarafa berpaling, indafa'a. Kemudian ifta'ala, ifta'ala contohnya ijtama'a, aslinya itu fa'ala, kemudian ditambah alif dan ta menjadi ijtama'a. Intasara ban iktaraba. Yang ketiga tafa'ala, aslinya fa'ala, tambahannya ta dan ain menjadi ta'allama, belajar, talakka, bertalaki, bertemu, tarabbaba, guncang, ragu. Yang B, tafa'ala, aslinya fa'ala, ditambah ta dan alif, menjadi lima, tafa'ala, contohnya taba'aba, saling berjauhan, tabara, kemudian talawama, saling mencela. Is'alla, yang E, contohnya ihmarra, menjadi sangat merah, ihbarra, kemudian iwajah, makna-makna atau fungsi wazan-wazan ini akan dibahas tuntas pada bagian tasrif. Inilah beberapa wazan sulasi mazid yang ditambah dua huruf. Kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf. Diharapkan untuk difahami dan dihafal satu persatunya.